kan selalu ada kata dan kalimat untuk kita terus saling mengungkapkan rasa. Mungkin kan selalu hadir hari, bulan, tahun, tapi saat ini aku hanya ingin menyampaikan, aku mencintaimu, aku ingin bersamamu selamanya dalam hidup ini. Terima kasih untuk kebersamaan ini, kini dan nanti. Terima kasih. Aku menyayangimu, aku ingin bersamamu selamanya dalam hidup ini. Terima kasih untuk kebersamaan ini, kini dan nanti. Terima kasih. Kini dan nanti. Terima kasih.